keterangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam akan beratnya jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka di sini akan terwujud pencerahan. Kita akan mendapatkan ilmu besar. Ternyata sesuatu yang sangat sulit itu ada celah-celah kemudahan di dalamnya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surga teramat sulit. Tidak akan ada yang bisa menembusnya kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu, berada dalam majlis ilmu adalah sebab-sebab datangnya kemudahan itu. Berbahagialah, bersyukurlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mencintai majlis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita telah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, yang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Pergantian bulan ini dalam Islam adalah pergantian nikmat dari satu nikmat kepada nikmat selanjutnya. Coba cermati, di bulan Ramadan yang telah kita lewati, awal sampai akhirnya penuh kebaikan, keluar biasaan, rahmat, pengampunan, keutamaan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Ditambah lagi dengan kehebatan malam Lailatul Qadarnya, yang kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, iltamisuha fil ashril awakhir, cari di 10 terakhir. Setelah kita lewati masa-masa indah itu, dan sungguh sangat indah saat-saat itu, masa-masa penuh makna dalam hidup kita, dan sungguh sangat bermakna malam-malam itu. Setelah Allah lewatkan kita malam-malam penuh berkah itu, kita pun diperhadapkan lagi dengan hari-hari penuh kemuliaan. Sebentar lagi, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, ma min ayyam al-amalu salihu fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tak ada hari-hari yang amalan soleh lebih baik dan lebih Allah cintai mengalahkan hari-hari yang 10 ini. 10 awal Dzulhijjah. Sabda Nabi adalah kepastian. Ucapan beliau adalah ilmu. Dan ketika ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya seolah-olah bertentangan, sahabat langsung mempertanyakannya kepada ahli ilmu. Mereka memahami hebatnya keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi mengatakan amalan soleh di hari-hari ini tidak terkalahkan. Dia yang terbaik dan yang paling Allah cintai. Mereka pun mempertanyakan, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak pula terkalahkan. Tidak pula terimbangi oleh berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaj bimali wa nafsih wa lam yarji' bi syai'in minha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak pula berjihad di jalan Allah bisa mengalahkan keutamaan ini kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali satupun, barulah bisa mengimbanginya. Coba lihat jamaah, kemuliaannya menanti di hadapan kita. Dia Allah yang menakdirkan pergantian bulan ini supaya kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba dalam dosa, bukan berlomba dalam menyebar fitnah, tapi berlomba dalam mencari, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Apakah kita telah lupa seruan-seruan mempersiapkan bekal di bulan Ramadan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Syariat yang teramat mulia. Sehabis 10 Ramadan Allah susulkan dengan bulan haji. Di 10 awal bulan Dzulhijjah terdapat kemuliaan-kemuliaan besar. Saking besarnya, para ulama, mana yang lebih afdal? Malam-malam 10 terakhir Ramadan atau hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah? Mereka berselisih. Mana yang lebih kuat? Saya sendiri, wallahu a'lam. Tetapi yang terpenting kembali kepada kita. Terserah mana yang lebih kuat. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita menjadi orang yang terkuat dalam meraih kemuliaan di saat-saat itu. Al-ikhwa rahimakum. Kalau di 10 terakhir ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Di awal 10 Dzulhijjah ini Nabi bersabda, afdalul ayyam yawmun nahr. Hari yang paling afdal, hari yang paling mulia adalah hari nahr, tanggal 10-nya. Itu hari Idul Adha, hari raya kurban. Tegas Nabi menyatakan sebagai hari yang paling afdal. Coba lihat, mau diperbandingkan. Jangan pusingi mana yang lebih hebat, tapi pusingi kemampuan diri kita yang sangat terbatas, yang sering lalai melewatkan hari-hari besar dan mulia itu. Alif wa rahimakumullah. Di tanggal 9-nya ada puasa Arafah. Belum lagi kehebatan puasa Arafah untuk orang yang tidak haji. Dan untuk orang yang haji, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ini termasuk rukun haji yang sangat luar biasa hebatnya. Alihwah rahimahumullah. Sadarilah, pergantian hari adalah pergantian nikmat dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam adalah perkara besar dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyaknya kita diingatkan akan siang dan malam ini, pergantian ini, dalam banyak sumpah-sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, wal asr, demi masa. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkata, inna Allah azim la yuqsimu illa bi'azim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, tidak akan bersumpah kecuali hanya dengan perkara besar pula. Dengan sumpah demi masa ini kita diingatkan besarnya masa ini. Al-Asr. Apa al-Asr itu? Yaum wa lail. Lail wa yaum. Malam siang, siang malam. Pergantian siang dan malam, pekan, bulan, tahun adalah keluar biasaan di dalam Islam. Pernah dua orang sahabat, keduanya luar biasa hebatnya dalam bersahabat, sama-sama dalam ilmu, sama-sama dalam amalan, sama-sama dalam kebaikan, sama-sama. Tetapi yang pertama duluan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua diberi umur beberapa waktu. Syahid dalam hadis ini, seorang sahabat mengomentari mereka sama, sebab bersahabat sama. Kata Nabi, tidak. Kamu tidak perhatikan kelebihan waktu yang Allah beri? Berapa tambahan salat jamaahnya? Berapa tambahan kebaikan-kebaikannya yang Allah subhanahu wa ta'ala beri? Lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya melihat dan menyikapi orang, menilai dan memperhatikan manusia, melihat ketaatannya, melihat amalan solehnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berlalu adalah amalan-amalan soleh bagi seorang muslim, apalagi bagi ahli sunnah wal jamaah. Yang kata sunnah dan jamaah itu sudah merupakan sifat bagi mereka, karena itu mereka menjadi ahlinya. Mereka sangat nampak dalam sifat amalan soleh, apalagi di saat fitnah demi fitnah semakin kuat, cobaan demi cobaan semakin melanda, semakin hebat. Dan ini pun sunnatullah. La ya'ti zaman illa wa zamanu alladhi ba'dahu syarrum min. Datang sebuah zaman, kecuali pasti zaman sebelumnya, zaman setelahnya akan lebih jelek lagi daripada zaman sebelumnya. Jadi seiring dengan pergantian waktu, syariat Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk kita pergantian kebaikan demi kebaikan, tetapi cobaan pun akan semakin berat. Cobaan ini pun disikapi oleh ahli sunnah dengan amalan. Fitnah demi fitnah itu ditanggapi dengan amalan. Badiru bil a'mal fitanan ka kita'il laylil mullimah. Coba lihat hadith ini luar biasa. Kata Nabi, badiru, susul, lakukan perlombaan dalam menghadapi fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang teramat gelap. Dengan apa kita hadapi hal itu? Bil a'mal, dengan amalan-amalan. Bukan justru dengan menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang semakin menjauhkan kita dari amalan-amalan soleh. Al-ikhwah rahimakumullah. Kokohkan solat kita, kokohkan puasa kita, kokohkan zakat sedekah kita, perhebat silaturahim kita, kuatkan ilmu kita, mantapkan mahabbah kita, perhebat raja harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantapkan tawakal dan isti'anah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Al-ikhwah rahimah, sepuluh awal bulan Dzulhijjah di hadapan kita. Kita sudah mendapatkan ilmu dari manusia termulia yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidak berucap dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Akan hebat dan luar biasanya amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Tidak disebutkan jenis amalan apa. sebab yang diinginkan seluruh amalan soleh. Ma min ayyam al-amalus salihu fiha. Al-amalus salih yang disebutkan. Dan disebutkan, tidak ada hari yang sholat lebih utama, iya, yang puasa lebih utama, iya, yang ta'lim lebih utama, yang bacaan Quran lebih utama, yang sedekah lebih utama, tidak disebutkan. Tapi datang dalam bentuk melingkup al-amal as-salih. Kata amalan pakai al, yang menunjukkan keluasannya, melingkup semua amalan. Yang penting harus di atas sifat kesolehan, soleh niat dan soleh pelaksanaannya. Harus terpenuhi dua syarat, soleh niat, ikhlas kepada Allah, karena Allah, semata untuk akhir, bukan dunia, semata ridha Allah, bukan ridha manusia, semata mengejar wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan pandangan manusia. Yang kedua, soleh pelaksanaannya, tepat di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini yang harus kita upayakan. Al-ikhwa rahimakum, ahli sunnah tidak akan dikatakan ahli kecuali ilmunya lebih dari yang lainnya, amalannya lebih dari yang lainnya, kesabarannya lebih dari yang lainnya, kekokohannya, dakwahnya, sabarnya di atas sunnah lebih dari yang lainnya. Jadi katakan ahli sebab betul-betul menguasai sunnah dalam ilmu, dalam amalan, dalam dakwah, dalam kesabaran. Karena itulah menghadapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini, salafiyun harus yang paling berilmu, harus yang paling hebat amalannya, harus yang paling luar biasa tawasaw bil haqnya dalam meraih kemuliaan demi kemuliaan di hari-hari itu, harus yang paling kokoh dalam bersabar, dalam menghadapi, dalam mengupayakan berbagai kebaikan demi kebaikan di hari-hari itu, dan dalam menghindarkan diri dari dosa di hari-hari itu, dan dalam bersabar menghadapi cobaan demi cobaan, takdir-takdir yang menyakitkan di hari-hari itu. Al-ikhwah rahimakumullah, ini penjelasan awal. Hendaknya bisa membuka pikiran kita untuk menyadari bahwa satu, hari berlalu bagi seorang muslim, apalagi ahli sunnah salafi, adalah harta yang sangat berharga, adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, keluar biasaan itu sehubungan dengan hari-hari itu adalah hari-hari yang Allah telah persiapkan guna mempersiapkan bekal di negeri akhir. Yang ketiga, hendaknya kita terbuka bahwa hari demi hari telah sempurna dalam syariat Islam sebagai perjalanan ibadah yang satu kepada ibadah selanjutnya. Perjalanan kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Saya sudah beri contoh yang sangat jelas. 10 terakhir Ramadan telah kita lewati, dan betapa nikmatnya malam-malam itu. 10 awal bulan Dzulhijjah, beberapa hari lagi akan kita masuki. Mampukah kita merasakan kebaikan dan kenikmatannya? Disitulah akan terlihat siapa yang jujur sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian fokus pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya telah menetapkannya sebagai hari-hari yang amalan soleh adalah amalan terbaik dan paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Sampai-sampai amalan soleh di hari-hari itu tidak tertandingi oleh amalan berjihad di jalan Allah. Nanti bisa diimbangi oleh mereka yang berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian terbunuh sehingga daring kembali. Tidak kembali harta, tidak kembali jiwa, baru bisa mengimbangi amalan. Coba lihat perbandingan ini. Solat kita di hari-hari itu luar biasa. Sedekah kita di hari-hari itu kedahsyatan. Yang haji, yang umrah, luar biasa. Ta'lim luar biasa. Silaturahim. Seluruh amalan wajib maupun sunnah yang langsung berhubungan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah yang berhubungan dengan hak-hak sesama makhluk. Ibadah yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin. Seluruh amalan soleh akan merupakan amalan terbaik dan paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Allah telah mempersiapkan untuk kita untuk mengumpul bekal guna negeri akhir. Sadarlah ikhwah, hidup, hidup untuk akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai seandainya saya mempersiapkan untuk hidupku. Dia mengucapkan kalimat hidupku, padahal dia hidup di dunia. Hidup di dunia dia tidak anggap. Dia baru sadar hidup yang sebenarnya adalah hidup akhirat. Dia sandarkan kepada dirinya, hayati, hidup saya. Apa yang dia lihat di hari akhirat? Tapi Allah menegaskan, anna lahu dzikra. Untuk apa lagi kesadaran saat itu? Di dunialah sangat diperlukan kesadaran itu. Dan ini sifat yang teramat khusus bagi ahli sunnah. Khusus dari segala khusus. Sifat dominan dan paling dominan bagi ahli sunnah, bagi salafiyin, hidup di atas warna akhirat. Al-ikhwah rahimah. Coba kita cermati ayat yang sering kita dengar. (Tuh) yang terdapat dalam surah yang Nabi sering baca surah ini di hari-hari raya. Di hari raya kaum muslimin, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari keluar biasaan itu, Nabi mengingatkan umatnya dengan bacaan dua surah yang sangat luar biasa ini. Ayat yang kita akan sebutkan terdapat dalam satu dari surah itu. Surah pertama yang sering dibaca di hari-hari raya. Subbihisma rabbikal a'la. Di dalamnya terdapat ilmu. Ilmu yang teramat luar biasa. Ilmu yang bukan hanya merupakan sifat khusus dalam ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang bukan hanya merupakan sifat khusus para sahabat. Bukan hanya merupakan sifat khusus para tabi'in, murid sahabat. Bukan hanya merupakan sifat khusus para atba'ut tabi'in. Bukan hanya merupakan sifat khusus salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kedahsyatan sifat ini sampai-sampai merupakan sifat khusus pula bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihimassalatu wassalam serta para pengikutnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Coba cermati ayat ini. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Setelah itu Allah tegaskan di mana ilmu ini. Inna hada, sungguh hal ini lah betul-betul fi berada dalam as-suhuf, lembaran-lembaran terdahulu. Kemudian Allah khususkan sang pemilik lembaran terhebat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang mengalahkan dua ini. Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tidak ada yang mengalahkan dua manusia luar biasa ini. Alaihi salatu wassalam. Nabi baca surah ini di hari raya kaum muslimin, mengingatkan ilmu besar yang terdapat dalam lembaran-lembaran Nabi Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, dan Nabi patenkan dalam Quran sebagai lembaran-lembaran termulia. Lihat ikhwan. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Coba lihat, jelas nampak? Ini sifat, ini ilmu khusus betul. Sangat spesifik betul. Sekarang kita sebagai apa? Mengaku sebagai apa? Muslim? Lebih hebat lagi, pengakuan sebagai ahli sunnah? Lebih hebat sebagai salafiyun? Sifat ini harus betul-betul dominan. Kalau tidak, maka mungkin kita yang disindir oleh penyair. Idza shabakat dumu'u fi khududin tabayyana man baka mimman tabaki wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bidaki. Jika air mata telah meleleh di pipi, maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Semua orang punya, mengaku punya hubungan dengan si Layla, tapi Layla sendiri tidak pernah mengakui hubungannya. Al-ikhwah rahimahumullah. Di tengah semakin hebatnya fitnah, seiring dengan berjalannya waktu, maka badiru bil a'mal, imbangi terus dengan amalan-amalan, dan tidak ada kekuatan amalan tanpa kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Ini sifat sangat luar biasa. Sifat ini yang menudukkan para sahabat berada di posisi tertinggi. Sebagai apapun mereka, mereka tertinggi karena sifat ini. Dalam sholat mereka terhebat dengan sifat ini. Keimanan terhadap hari akhirat. Dalam puasa, dalam segala perkara. Coba cermati ilmu pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Setelah suratul Fatihah. Ilmu tentang tiga golongan. Orang-orang bertakwa, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Apa yang pertama? Orang-orang bertakwa. Kalau kita baca sifat itu, maka akan semakin nampak apa yang saya tegaskan tadi. Sangat mewarnai manusia-manusia pilihan sifat keimanan mereka terhadap hari akhirat. Coba dengarkan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, itu adalah kitab. La raiba fihi, tak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, pedoman besar, pedoman dahsyat, pedoman terhebat. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, setelah itu Allah katakan apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekarang lihat predikatnya dulu di ayat terakhir itu. Yang memiliki enam sifat ini Allah katakan ulaika. Merekalah ala berada di atas. Hudan. Hudan, pedoman, petunjuk, hidayah, tapi datang dalam bentuk nakirah. Menunjukkan lafaz ini litta'zim, untuk membesarkan perkara. Mereka lah orang yang ala. Allah mensifati mereka berada di atas kehebatan hidayah, karena datang dalam bentuk nakirah. Kehebatan hidayah ini disifati apa? Dikaitkan dengan kata ala, yang sifat kata ala menunjukkan kekokohan. Artinya, kalau memiliki 6 sifat ini, jangan tanyakan kedahsyatan hidayahnya. Jangan tanyakan lagi kekokohannya dia di atas hidayah. Tidak tanggung-tanggung Allah kuatkan lagi kehebatannya dengan kalimat hudan mir rabbihim, kalimat dari Tuhan mereka. Betul-betul kokoh di atas hidayah besar yang datang dari Tuhan mereka. Ini jamaah, surat Al-Ma'id cukup untuk menunjukkan luar biasanya mereka yang memiliki 6 sifat ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan lebih untuk mereka yang memiliki sifat 6 ini. Wa ulaika humul muflihu, dan merekalah orang yang betul-betul khusus di atas kebahagiaan. Perhatikan kalimat hum. Kalau kalimatnya wa ulaika al muflihun, itu sudah luar biasa itu. So, mereka sudah disifati dengan kalimat apa? Al muflihun. Ini kata sifat yang menggunakan alif lam di depannya, yang menunjukkan apa? Penenggelaman segala sifat falah, keberuntungan. Tetapi Allah menginginkan pengkhususan keselamatan keberuntungan ini secara hebat hanya untuk mereka. Didatangkan antara mubtada dan khabar ini kata hum, domirus sya'an, domir yang menunjukkan besarnya perkara ini. Dan ini kita tidak bisa pahami dalam terjemahan. Dalam tafsir juga tidak semua ulama tafsir mengungkapnya. Alikhwah rahimahumullah, luar biasanya 6 sifat ini. Lihat sifat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Beriman terhadap yang ghaib, apa itu? Surga neraka? Iya. Yeah. Surga neraka. Hari akhirat. Ini sangat nampak di sini. Masuk di dalamnya hakikat nama-nama dan sifat Allah. Kita imani dan kita serahkan kepada Allah hakikat. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Tetapi imani akan keluar biasanya. Dan seluruh perkara gaib yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Sebab kata al-gaib pakai al yang menunjukkan keluasan. Titik penekanan kita. Ingat, kita ingin mencari apa? Kesimpulan. satu sifat utama keimanan terhadap hari akhir, akhirat. Iya, dari enam ini. Dari sifat yang pertama nampak jelas keimanan terhadap hari akhirat dominan di sini, kuat. Walaupun bukan hanya itu makna al-ghaib di sini. Kemudian menyusul wa yuqimunas shalah. Mereka yuqimunas shalah, menegakkan salat. Yuqimun ikhwa fi'il mudari'. Fi'il mudari' sifatnya istimrar, terus menerus. Terus menerus. Jadi kalau sekali-sekali belum. Ini sifat, ingat, ini sifat. Sifatnya orang yang Allah katakan apa? Ulaika alahu hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bukan sembarang orang bertakwa ini. Karena itu sifatnya bukan sembarang sifat. Yuqimuna menunjukkan terus menerus upaya menegakkan solat, menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, menegakkan keikhlasannya, menegakkan khusyuknya, menegakkan mahabbatullah, raja harapan kepada Allah, takut kepadanya, menegakkan kekuatan takbirnya, tahlilnya, tasbih, tahmidnya, mengukuhkan saat berdirinya, rukuknya, sujudnya, terus menerus. Ini yuqimuna shalah. Kalau orang memahami dengan makna benar kalimat yuqimuna shalah, kalau orang memahaminya dengan makna yang benar, dengan bahasa yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan hati yang terbuka menerimanya, maka di sana dia akan mengetahui luar biasa beratnya ini proses menegakkan sholat. Coba lihat sholat kita, kapan khusyuknya? Kapan khusyuknya? Nggak usah ada seluruh sholat. Kapan kita tadabbur suratul Fatihah di saat sholat? Kapan? Upaya menegakkan sholat ini tanpa keimanan terhadap hari akhir. Ingat, sangat dominan, sangat kuat itu keimanan terhadap hari akhirat untuk mengantar khusyuknya orang dalam sholat. Mulai dari panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat dia konsentrasi, yakin akan ada hari akhirat, panggilan itu langsung kontak. Ketika dia takbir, di atas keyakinan dia harus pasti diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholat akan luar biasa. Lihat bagaimana keimanan terhadap hari akhirat ini akan betul-betul mengantar proses menegakkan sholat secara terus menerus. Terus menerus. Belum lagi yang ketiga. Ini punya sisi berat lain lagi pukulannya. Sebab ini berhubungan dengan harta. Harta itu mengikat. Banyak penyalurannya. Ada hawa nafsu di situ. Sholat mungkin badan atau apa saja ya. Sisipkan waktu. Tapi ini harta. Kita kejar, kita kumpul, kita ini. Kemudian. Wa mimma razaqanahum yunfiqun. Ternyata dijadikan sebagai sifat khusus. Khusus betul. Dari sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka, yumfiqun, mereka berinfak. Dari sebutkan infaknya kemana? Sebab yang diinginkan ke semua jalur nafkah, jauh dekat. Sebab kita tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berinfak seperti hizbi Iya, berinfak hanya untuk golongannya. Yunfiqu semua jalur yang di dalamnya kita bisa meraih kebaikan, kerabat terdekat apalagi jauh pun dapat, masjid, ma'had, talabul ilm, anak-anak yatim, fakir miskin, luar biasa penyalurannya ini. Dan masih ingat yunfiqun fi'il mudhari, istimrar, terus menerus. Ini yunfiqun terus menerus. Mau meraih ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka sebahagian dari harta kita harus kita mampu memposisikan diri kita dengannya untuk terus berinfak. Sekali dua kali belum bisa yunfiqun. Orang yang memiliki sifat wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu tidak akan berpikir saya sudah pernah. Dari itu pikiran saya sudah pernah. Sebab yang dia pikirkan adalah saya harus menjadi orang yang paling banyak dalam mengumpul kebaikan. Yunfiqun. Jelas makna ayatnya? Sekarang coba, harta ini terikat dengan kita. Ada bahagiannya harta itu di hati. Terserah kita tempatkan di mana, kita sendiri yang menempatkannya. Kita tempatkan di ruang istimewa, terserah kita. Iya, kita tempatkan hanya di tempat sampah di dalam hati kita, terserah kita. Kita tempatkan di mana, yang jelas tidak lepas. Iya. Harta yang mempunyai ikatan ini, belum lagi ada keperluan-keperluan, hajat darurat sehubungan dengan harta. Pengeluaran-pengeluaran itu. Yang lebih mengerikan lagi, kalau kuat penyaluran syahwat dengan harta. Proses ikatan ini jamaah, kondisi ikatan ini, tidak akan ada yang bisa memutusnya dengan hebat sehingga kita bisa terus berinfak dan berinfak seperti hebatnya keimanan terhadap hari akhirat. Sangat dominan keimanan terhadap hari akhirat mengantar hamba untuk yunfiqun, terus menerus berinfak. Di antara as-salaf, setiap datang ke masjid, ada-ada saja yang dia bawa. Kalau dia tidak bawa harta, dia bawa makanan. Harus beri. Memberi. Di antara mereka, tidak mau membayar zakat. Sebab tidak mau kena zakat. Padahal penghasilannya. Kenapa? Sebab hartanya yang luar biasa penghasilannya ini tidak pernah sampai nisabnya. Dikurangi terus dengan sedekah. Dengan sedekah. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini luar biasa ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba lihat, tiga sifat ini seluruhnya sangat punya ikatan kuat dengan keimanan terhadap hari akhir. Menyusul sifat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau. Ini luas, luas sekali. Sebab melingkup semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Al-Quran dan Sunnah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Orang-orang sebelum engkau. Nabi dan Rasul Allah sebelumnya. Kita sudah baca tadi ayat dalam Sabbih Isma. Di antara ilmu terhebat dalam Suhuf Ibrahim wa Musa. Keimanan terhadap hari akhirat. Jadi lihat ya, dominan lagi ini ya. Sekarang puncaknya yang betul-betul menampakkan sifat keimanan terhadap hari akhirat betul-betul khas-khas, khusus-khusus bagi salafiyun yang betul-betul hebat dalam kesalafiannya. Bagi ahli sunnah yang betul-betul luar biasa sebagai ahli sunnah. Bagi orang yang bertakwa yang betul-betul luar biasa dalam ketakwaannya. Lihat sifat terakhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap hari akhirat mereka yuqinun. Coba lihat. Sifat yang keenam ini bukankah sudah ada sebelumnya? Hah? Sudah nampak sebelumnya? Yu'minuna bil alladziina yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap yang ghaib. Itu apa? Hari akhirat. Yuqimuna shalah, kekuatan hari akhirat. Yunfiqun, kekuatan hari akhirat. Ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Nampak luar biasa kokohnya keimanan terhadap hari akhirat dalam syariat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi secara khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberi ilmu besar di sini. Mengatofkan sesuatu padahal dia sudah masuk di situ. Iya. Ini kan yu'minuna bil wabil akhiratihum yuqinun. Diatafkan kepada sebelumnya, iya. Padahal dia sudah masuk di situ. Kenapa diatafkan lagi? Di antara fungsinya yang sangat luar biasa adalah untuk memberi tambih kepada kita akan kekhususannya. Akan keistimewaan sifat ini. Lihat jemaah. Lihat hal kedua yang menunjukkan semakin luar biasanya sifat ini. Kenapa? Wabil akhirati hum yuqinun. Ini kalimat bil akhirah dikedepankan. Al jar wa majrur. Ini ma'mul ini. Apa? Objek. Ma'mul dia. Dia terikat dengan yunfiqun. Asal susunannya yunfiqun apa yuqinun bil akhirah. Hum yuqinun bil akhirah. Kalimat bil akhirah itu diakhirkan. Ini asal susunannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kedepankan. Wa bil akhirah hum yuqinun. Kenapa dikedepankan? Nah, ini untuk melahirkan apa? Melahirkan makna pengkhususan lagi. Taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasr. Mengkedepankan ma'mul dari amilnya melahirkan apa? Hasr. Pengkhususan lagi di sini. Coba lihat jemaah, Allah betul-betul pahamkan secara hebat kepada kita khususnya ini sifat. Keimanan terhadap hari akhirat. Khusus terhadap hari akhirat. Hum mereka yuqinun. Perhatikan kalimat yuqinun berulang lagi fil mudhari. Kenapa datang dalam bentuk fil mudhari? Sebab inilah yang berat. Menjaga keimanan terhadap hari akhirat adalah perkara yang terus menerus harus kita upayakan. Perbaharui terus sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini puncak sifat yang mengakhiri enam sifat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala hukum pemiliknya. Ula'ika ala hudam min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Mari ikhwah, 10 awal bulan Dzulhijjah yang berada di hadapan kita, kita sambut dengan kekuatan keimanan terhadap hari akhirat. Caranya bagaimana? Pertama, tambah ilmu tentang beriman terhadap hari akhir. Tambah ilmu ini. Hanya simpulkan, saya hanya ingin berikan globalnya. Beriman terhadap hari akhirat, di dalamnya terdapat 3 rukun utama. 1, yakin akan adanya al-ba'ats, kebangkitan jasad. 2, yakin akan adanya hisab, perhitungan di hari akhirat. 3, yakin akan adanya surga dan neraka. Ini global. Setiap dari 3 ini punya uraian dalam Quran dan Sunnah yang setiap uraiannya bisa menggetarkan hati, menguatkan dan mengokohkan hati, bisa memperhebat amalan. Setiap uraiannya. Al-Ba'ats, beriman terhadap Al-Ba'ats. Hati-hati. Di sini setidak-tidaknya 4 kelompok. Ada orang kafir memang mengingkari tidak ada kebangkitan, tidak ada hari akhirat. Tidak ada hari akhirat, tidak ada orang-orang dibangkit. Orang kafir kedua mengatakan ada kebangkitan. Orang kafir ini, ada kebangkitan, tapi bukan kebangkitan jasad. Ini ahli filsafat dan sebagian kelompok dari Nasara. Yang ketiga, ahli bid'ah, orang fasik. Ada kebangkitan jasad, tetapi bukan jasad kita yang dibangkitkan. Paham? Ahli sunnah wal jamaah meyakini ada kebangkitan. Jasad kita yang telah hancur itu, ini dikumpul, dibangkitkan lagi untuk menerima amalannya. Ini makna keimanan terhadap al-ba'ad, kebangkitan. Jangan global saja, ada kebangkitan. Orang kafir juga meyakini kebangkitan. Mana pembedaan kita dengan keimanan terhadap orang kafir? Iya. Kebangkitan jasad, ahli bid'ah juga meyakini kebangkitan jasad, tapi bukan jasad kita ini. Jadi harus sunnah lebih dalam mengimani hari akhirat dari sisi ilmu. Ini yang harus betul-betul didalami, dikuatkan, dikokohkan di dalam hati supaya menjadi kekuatan kita dalam beramal. Ada hisab, ada perhitungan. Imani di sini. Oh, di sini banyak uraiannya, banyak sekali uraiannya. Di antara uraiannya yang sangat indah, di antara kaum muslimin umat Muhammad alaihi salatu wassalam ada 70 ribu lebih yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sifat utama mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Surga dan neraka, oh ini uraiannya luar biasa ini. Banyak sekali uraiannya. Baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab akidah atau kitab yang mengkhususkan tentang surga dan neraka, tentang hari akhirat. Ini menguatkan, mengokohkan kita untuk menjadi orang yang paling kuat, paling salafi, paling ahli sunnah, paling jujur dalam pengakuannya, dalam meraih kemuliaan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Tetapi ingat, keimanan terhadap hari akhirat itu diawali dengan satu, mengimani tanda-tanda hari akhirat. Yang terbagi dua secara global, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil, buaitu ana wassa'aka hatain, saya diutus dengan hari berbangkit seperti dua ini. Tanda besar, tanda kecil seperti saya diutus dengan hari berbangkit seperti ini. Ini pengutusannya Nabi. Apa jaraknya ini? Terutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Idza wussila al-amru ila ghairi ahli fantadhiris saah, kata Nabi. Jika urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah hari berbangkit. Ini tanda-tanda kiamat. Kasratuz zalazil, banyaknya gempa, tanda-tanda kiamat. Kecil, kalau yang besar, itu yang disebutkan dalam keluarnya Dajjal, Ya'juj, turun Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Ada api yang keluar dari negeri Yaman, negeri Aden, menggiring manusia nanti, dan banyak tanda-tanda. Yang puncaknya adalah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Di sana manusia beriman, tapi tidak ada lagi manfaat keimanan. Ini pendahuluan pertama. Yang kedua, dan ini terakhir, beriman terhadap hari akhirat harus disusul dengan keimanan terhadap apa yang terjadi setelah kematian. Beriman bahwa ada fitnah, ada cobaan, ada pertanyaan di alam kubur. Dan beriman bahwa siapa yang selamat dari dalam menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan nikmat. Dan siapa yang tidak mampu menjawab, maka dia akan mendapatkan azab. Al-ikhwah rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan sekedar mengingatkan diri saya dan kepada jamaah akan 10 hari yang berada di hadapan kita. Hari yang amalan soleh sangat luar biasa di sisi Allah. Jadilah salafi yang paling hebat amarannya di saat itu. Dan bukan salafi yang koh kalau bukan menjadi orang yang paling hebat amalannya di situ. Ingat, ahli sunnah. Sunnah ini adalah ilmu mereka, amalan mereka, jiwa mereka, kekuatan mereka, dakwah mereka, dan di situ kesabaran mereka. Terakhir, kekuatannya ada pada kekuatan terhadap hari, keimanan terhadap hari akhirat. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.